بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan saat ini marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita, khususnya nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah dan taufik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Kemudian ma'asyiral muslimin ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini, banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka hendak melakukan suatu safar atau melakukan perjalanan jauh. Ada yang punya kepentingan untuk mudik lebaran, yakni mereka pulang kampung, pulang kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ada yang jauh dan ada pula yang dekat. Dan ini adalah suatu perkara yang banyak dialami oleh kaum muslimin, khususnya di negara kita Indonesia ini. Nah, ini termasuk perkara safar atau bepergian jauh yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin, khususnya di akhir Ramadan semacam ini. Nah, kemudian yang ingin kita sampaikan pada kesempatan saat ini, di akhir-akhir Ramadan seperti sekarang ini, maka sebelum para ikhwah semuanya kaum muslimin mereka melakukan safar, apakah untuk mudik pulang kampung atau berziarah ke keluarga mereka masing-masing, maka ada beberapa hal yang harus senantiasa diperhatikan oleh setiap muslim, tentunya tatkala mereka hendak melakukan safar atau bepergian jauh tersebut. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita di dalam sunnah-sunnah beliau tentang beberapa adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, khususnya ketika melakukan safar, melakukan perjalanan jauh. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini insyaallah taala akan kita sebutkan beberapa hal yang ringkas tentang adab-adab safar yang kita nukilkan dari perkataan para imam, para ulama kita, bagaimana mereka membimbing kita di dalam melakukan adab-adab khususnya ketika melakukan safar atau bepergian jauh. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Untuk meringkas waktu, di sini langsung kita akan sebutkan poin-poin. Naam. Poin-poin tentang adab-adab yang harus diperhatikan ketika melakukan safar. Yang pertama, hendaknya setiap kita meniatkan atau berniat ketika hendak melakukan safar adalah untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ketika safar, tetapi dalam semua aktivitas kita yang kita harapkan aktivitas hidup kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus senantiasa menjaga niat kita, yakni untuk senantiasa mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am 162 sampai 163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, kata Allah, "Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan nusuku." Nusuk maknanya ada yang bermakna dzabhi, yakni sembelihanku, atau ibadati, yakni ibadahku. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan mati, lillahi rabbil alamin, hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lak, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin, dan dengan itulah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas hidup kita, solat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, semuanya diperintahkan untuk semata-mata kita tujukan mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka menyekutukannya. Maka inilah agama kita, agama Islam, yang dengannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Nah, dan kita sebagai pengikutnya mengikuti apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dalam ayat-ayat yang lain juga masih banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Qul, katakanlah, "Innama ana basyarum mislukum." Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepadaku, innama ana annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian, sesembahan kalian adalah ilah yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, falyamal 'amalan shaliha, maka hendak dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan dia hendaknya apa? Tidak mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin, di dalam ayat ini Allah menegaskan siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, yakni dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya, diberi balasan pahala atas amal-amal nanti, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh. Amal yang saleh adalah amal yang benar menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dalam beribadah tersebut kepada selain Allah, yakni benar-benar amalannya ikhlas. Maka dalam ayat yang mulia ini Allah perintahkan kita bahwa setiap amalan apapun yang kita lakukan hendaknya benar-benar semata-mata mengharap kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala juga menegaskan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk ibadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan agama yang lurus tersebut. "Wa yuqimus shalah," dan mereka hendaknya mendirikan shalah, "wa yu'tuz zakah," menunaikan zakat, "wa dzalika dinul qayyimah," dan itulah agama yang lurus. Ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, sekali lagi dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala pun tidak memerintah kita untuk ibadah kecuali semata-mata memurnikan ibadah ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menjalankan agama yang lurus ini. Naam, artinya kita diperintah untuk selalu menjaga niat yang ikhlas, yang tulus dalam melakukan setiap amalan, termasuk safar. Safar agar bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meniatkan dengan safar kita adalah safar yang mengharapkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bukan sekedar bersenang-senang, bukan sekedar ingin ketemu keluarga, bukan sekedar ingin mudik begitu saja, tapi kita ingin mengharap ridhonya Allah dengan menyambung hubungan silaturahim kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, dan lain-lain. Maka dengan sebab itu semua, insya Allah ta'ala, kita akan diberi balasan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab kedua yang harusnya diperhatikan ketika kita hendak safar adalah setiap muslim hendaknya mempelajari hukum-hukum seputar safar. Hukum-hukum seputar bagaimana bepergian menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya berkaitan dengan masalah ibadah salatnya. Seperti bagaimana dia harus mengqasar, bagaimana dia harus menjamak salatnya, dan juga bagaimana berkaitan dengan hukum-hukum wudu, tayamum, kemudian mengusap khuf, dan hukum-hukum lain yang ini dia perlukan selama dalam safarnya atau perjalanannya. Nah, karena apa? Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu hendaknya didahulukan sebelum berkata-kata dan beramal. Termasuk seorang yang hendak melakukan safar, maka dia harus mempelajari bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan ibadah selama dia melakukan safarnya tersebut. Barang siapa yang bersungguh-sungguh belajar, nah, itu pertanda alamat kebaikan bagi orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia faham, mengerti dalam urusan agamanya tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Ma'asirul muslimin akhwani azzani wa azzakullah. Maka kepada kita semua sangat dianjurkan, lebih-lebih seorang sunni salafi alusunnah wal jamaah, seorang yang ingin senantiasa ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus tahu bagaimana hukum-hukum yang terkait dengan masalah qasar, masalah jamak, dan sebagainya dari ibadah-ibadahnya supaya benar dalam pelaksanaannya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketiga, termasuk adab yang harus juga selalu diperhatikan bagi orang yang melakukan safar, yakni sebelum dia safar, hendaknya dia banyak-banyak bertobat dari semua dosa-dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Nah, terutama safar, apakah safar untuk haji, safar untuk umrah, safar untuk talabul ilm, safar untuk ziarah atau silaturahim kepada keluarga, maka untuk waktu yang lama misalnya, maka butuh ya adab yang ketiga ini yang diperhatikan, yaitu dirinya hendaknya senantiasa banyak bertobat dari semua dosa dan kemaksiatan. Naam, ya, seperti itu. Maka agar nanti tidak ada masalah ya ketika seseorang terjadi sesuatu di tengah jalan, misalnya Allah Ta'ala takdirkan ada kecelakaan atau kematian, sementara dia masih menanggung dosa, menanggung maksiat dan kesalahan-kesalahan kepada orang lain, maka hendaknya dia minta halal sebelum dia melakukan safarnya tersebut. Ya, nah, apakah dosa-dosa yang berkaitan dengan kehormatan atau harta orang yang lain, ya, maka hendaknya kita banyak bertobat supaya ketika ruh kita dicabut oleh Allah Ta'ala, maka kita bersih dari dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Ini banyak sekali Allah perintahkan kita, ikhwan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa dan kesalahan kalian dengan taubat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kalian ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan juga banyak sekali ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW yang merintahkan kita untuk bertobat, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, karena itu tujuannya supaya apa? Ketika suatu saat kita tidak tahu, ya kawan, apa yang terjadi dalam safar kita nanti. Suatu saat tiba-tiba terjadi apa yang dikehendaki Allah Taala, ya nas'alullah salamah, ya, maka kemudian itu adalah termasuk akhir dari kehidupan kita, ya sekalian, ya akhir dari kehidupan kita, maka mudah-mudahan yang itu semua kita berpulang kembali kepada Allah Taala dalam keadaan bersih dari segala dosa, karena kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang keempat, termasuk perkara yang harus kita perhatikan pula, ya ikhwan, yaitu hendaknya tatkala kita melakukan safar, kita ambil biaya yang kita gunakan untuk melakukan safar itu hendaknya dari harta yang halal, harta yang benar-benar bersih dari perkara-perkara yang haram. Apalagi kalau safarnya itu untuk haji atau umrah, ya, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima suatu amalan kecuali yang baik-baik. Dan Allah tidak menerima perkara-perkara yang haram. Ya, dan orang yang makan minum dari perkara yang haram, doa mereka jelas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang masalah ini. Jadi ingat ya ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda pula, wa ayyuma lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bih. Maka daging manapun yang tumbuh dari harta yang haram, maksudnya daging yang tumbuh ialah tubuh kita. Tubuh kita yang penuh dengan daging ini yang tumbuh dari perkara-perkara yang haram, fannaru aula bih. Maka neraka lebih berat atasnya, yakni akan dibakar oleh api neraka dengan cepatnya. Wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, agar safar kita adalah safar yang barokah, safar yang menuai keberkahan dan kebaikan bagi kita yang melakukan safar, maka gunakan harta, pilihlah harta yang kita gunakan untuk safar itu dari harta-harta yang halal. InsyaAllah akan memberikan kebaikan. Yang kelima, termasuk juga bagi orang yang hendak safar, disunahkan bagi mereka untuk menulis wasiat. Wasiat, ya, karena seorang tatkala akan berpergian tidak menulis wasiat, karena terkadang ajal kita, kematian kita adalah tidak kita ketahui. Boleh jadi safar ini adalah merupakan jalan yang mengantarkan kepada ajal kita. Karena itu sebelum kita melakukan suatu safar, maka hendaknya kita berwasiat. Nah, berwasiat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya Allah hanya di sisinya sajalah ilmu pengetahuan tentang hari kiamat itu. Wa yunazzilul ghais, dan juga tentang turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang ada di dalam, dan Dia mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsu madza taksubu ghadan, dan setiap jiwa tidak tahu apa yang akan dilakukannya besok. Wa ma tadri nafsu bi ayyi ardhin tamut, dan juga setiap jiwa tidak tahu di bumi manakah mereka semua akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma haqqu mri'in muslimin lahu syai' yuridu ayyusya fihi yabitul lailatain illa wawasiyatuhu maktubatun indah. Tidak ada hak bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan untuk bermalam hingga dua hari, melainkan hendaknya wasiatnya itu telah tertulis di sampingnya. Maksudnya di sini Rasulullah SAW mendorong kita untuk menuliskan wasiat, ya, menuliskan wasiat yang ingin dia sampaikan. Karena suatu saat orang tidak tahu apa yang akan terjadi, lebih-lebih ketika safar, ya, kemungkinan besarnya lebih banyak, ya, tentang banyaknya kecelakaan dan sebagainya. Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut, ya ikhwan. Mudah-mudahan tidak menakut-nakuti, tapi kenyataan bahwa, ya, lebih-lebih pada saat mudik, banyak orang bergian, naik kendaraan, saling ingin, ya, mendahului, ingin cepat-cepat sampai, ya, terkadang kendaraan besar nabrak yang kecil, atau yang besar jatuh di sungai, atau yang lain, yang kita tahu, semua di luar pengetahuan kita, ya ikhwan. Karena itu, tulislah wasiat, insyaallah ta'ala. Begitu. Kemudian adab lain yang juga harus diperhatikan, bahwa orang yang bersafar hendaknya dia berwasiat kepada keluarganya yang akan ditinggal agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Naam, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan kata Allah, kepunyaan Allah lah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wa laqad wassayna alladhina utul kitab, dan sungguh kami Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga merintahkan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan wasiat kepada segenap hambanya untuk bertakwa kepada Allah. Demikianlah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tatkala dimintai nasihat, maka beliau pun juga menyalahu apa? Usikum bitaqwallah, atau na'am, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin segala dia ingin bersafar meninggalkan keluarganya, dia pun hendaknya banyak berwasiat kepada Allah, kepada keluarganya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana yang tadi telah disebutkan berulang-ulang, ya ikhwan, bahwa setiap kita tidak tahu, ya, bahwasanya boleh jadi safar itu menjadi, nah, pintu terakhir dari kehidupan kita atau menuju kepada ajal kita. Karena itulah kita banyak berwasiat yang benar, khususnya wasiat agar keluarga kita, khususnya untuk senantiasa banyak-banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin akhwani a'azzani wa a'azzakumullah, termasuk juga adab yang harus diperhatikan bagi orang yang melakukan safar, yaitu hendaknya ikhwan bersungguh-sungguh dalam mencari teman perjalanan yang baik atau yang soleh. Iya, tidak hanya safar, bahkan dalam semua bentuk pergaulan kita. Maka hendaknya setiap muslim betul-betul, ya, mencari dan memilih teman pergaulan yang soleh, yang baik. Nah, karena apa? Khususnya ketika safar, dia berharap supaya teman perjalanannya adalah termasuk, kalau bisa, orang yang berilmu, atau seorang penuntut ilmu atau santri, atau orang yang mengerti agama. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya memilih teman yang soleh, ya ikhwan, termasuk di antara sebab-sebab yang membuat seseorang tersebut mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan atau kejelekan-kejelekan di dalam safarnya. Nah, secara umum Rasulullah SAW tatkala mengingatkan kita tentang pentingnya teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik, beliau SAW bersabda, Ar-rajulu ala dini khalili, falyandur ahadukum man yukhalil. Seorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Karena itu hendaknya salah seorang dari kalian melihat, memperhatikan, ya, man yukhalil, siapa teman atau siapa, kepada siapa dia menjadikan teman dekatnya, siapa teman sahabat akrabnya. Nah, jadi kata Rasulullah, falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaknya salah seorang dari kalian memperhatikan, melihat kepada siapa dia berteman, siapa yang jadikan teman akrab, teman dekatnya. Dalam hadis yang lain, beliau menyatakan, la tusahib illa mu'minan, wa la ya'kul ta'amak illa takiyun. Janganlah kamu berteman kecuali dengan seorang mukmin. Wa la ya'kul ta'amak, dan janganlah sampai memakan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Nah, dan masih banyak hadis-hadis lain yang menjelaskan itu. Sebagian dalam riwayat yang sahih, ya, Rasulullah mengumpamakan, mempersamakan teman duduk yang soleh seperti seorang pembawa minyak wangi, seorang teman duduk yang jelek, yang jahat, seperti orang yang peniup api, yakni tukang pandai besi, semacam itu. Oleh karena itu, ya kawan, di sini pun dalam safar, maka hendaknya kita memilih teman-teman safar kita adalah teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik agamanya, sehingga kita harapkan, ya, pengaruh yang baik yang mendorong kita kepada kebaikan, yang mencegah kita dari segala kejelekan-kejelekan. Tetapi kalau misalnya teman kita teman yang tidak soleh atau teman yang jelek akhlaknya, dia akan mendorong kita dalam safar khususnya untuk melakukan hal yang jelek. Iya, seperti itu. Karena itu, ya kawan, berusahalah, ya, tatkala kita bepergian kemanapun, ya, hendaknya juga memperhatikan teman. Nah, dan ini pun juga berlaku dalam semua bentuk pergaulan, ya, tidak hanya safar saja, bahkan semua bentuk pergaulan. Maka pengaruh teman soleh ataupun teman yang jelek itu sangat kuat kepada kita. Al-mar'u ala dini khalilih, atau ar-rajul ala dini khalilih, kata Rasulullah. Seseorang itu berada di atas agama teman. Maksudnya, kalau agama temannya itu baik, maka insyaAllah pengaruhnya baik. Kalau agama teman kita itu jelek, maka pengaruhnya pun juga jelek. Demikian terusnya. Kemudian, ya ikhwani azani wa azakullah, adab lain yang perlu juga untuk selalu diperhatikan bagi orang-orang yang hendak safar, yaitu hendaknya baik dia mengucapkan selamat tinggal atau pamit kepada keluarganya, kerabat kerabatnya, dan juga orang-orang atau termasuk saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya, dan seterusnya. Nah, maka hendaknya seseorang membiasakan untuk pamit. Baik. Karena apa? Nabi SAW biasa tatkala melakukan safar, maka beliau mengucapkan selamat tinggal atau pamitan kepada para sahabat. Ya. Nah, sebagaimana beliau salam bersabda, astaudiukum kata beliau, astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu, ya, agar amanahmu dan juga penutup amal-amal kamu. Atau kadang beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan kepada orang yang minta wasiat padanya saat hendak melakukan safar, beliau nasihati sahabatnya itu, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dhanbak wa yassara lakal khaira haitsuma kunt. Semoga Allah memberikan bekal ketakwaan kepadamu, mengampunimu dan memudahkan kebaikan bagimu dimanapun kamu berada. Nah, dan masih banyak doa-doa yang lain yang disunahkan ketika kita mau melakukan safar. Bahkan dalam riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lain, nah, kata Rasulullah, man arada safaran falyakul liman yukhallif. Barang siapa hendak melakukan safar, maka hendaknya dia mengatakan kepada orang-orang yang ditinggalkannya, istau atau astaudiukumullahu alladzi la yati'u wada'iyah. Barang ini aku titipkan kalian kepada Allah yang Allah la yudayyi'u wada'iyah. Yani Allah tidak menyia-nyiakan apa yang dititipkan kepadanya. Seperti itu. Artinya apa? Kita pamitan dengan doa ini atau dengan doa-doa yang lain, ya, untuk kita berpamitan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita yang kita tinggal. Demikianlah tanda-tanda kita. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga ikhwan yang akan melakukan safar, disunahkan untuk bepergian ketika safar pada hari Kamis, khususnya Kamis pada permulaan siang, itu pada pagi harinya. Kamis pada pagi hari atau permulaan siang. Ini kenapa demikian? Ini biasa Rasulullah SAW melakukan hal itu, sebagaimana dalam riwayat hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala yang menceritakan begitu, bahwa jarang sekali Rasulullah SAW keluar apabila pergi dalam safar, ya, nah pada hari Kamis. Artinya apa? Beliau sering kali tidaklah beliau keluar dari safarnya atau pergian untuk melakukan safarnya kecuali pada hari-hari Kamis. Nah, bukan berarti yang lain tidak boleh, tetap ya boleh. Nah saja kalau ingin menjumpai dan meniru Rasulullah SAW, maka hendaknya ikhwan kita melakukannya juga pada hari Kamis. Nah, dan ini dilakukan khususnya pada pagi hari. Alangkah bagusnya berangkat ketika berkan itu lebih awal, di awal-awal ya, pada pagi-pagi hari. Karena apa? Nabi SAW pernah mendoakan untuk umatnya yang mereka ini melakukan safar atau mereka melakukan aktivitas di pagi hari secara umum, ya, dengan doa beliau, Allahumma barik li ummati fi buquriha. Ya Allah, berkailah umatku pada permulaan siangnya. Yakni apapun aktivitas yang dilakukan pada siang hari, maka dengan doa ini Rasulullah SAW mendoakan setiap orang yang melakukan aktivitas pagi-pagi hari sekali, apakah untuk safar, untuk bekerja, atau melakukan aktivitas apapun yang baik, maka didoakan keberkahan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada permulaan siang harinya. Nah, kemudian ya ikhwani azani wa azakullah, termasuk adab yang juga harus diperhatikan bagi orang-orang yang hendak melakukan safar, yaitu disunahkan ketika keluar rumah berdoa, yakni membaca doa, khususnya doa ketika keluar rumah. Dan ini sifatnya umum untuk tujuan apapun, kemanapun. Lebih-lebih khusus pada saat orang mau safar, meninggalkan rumahnya dalam waktu yang lama. Karena itulah dia juga disunahkan untuk membaca doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disunahkan ketika keluar rumah adalah doa Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an azilla au udhall au azilla au uzall au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Nah, Rasulullah mengajarkan doa ini. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala qawla wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An adilla au udalla, dari tersesat atau disesatkan. Au azilla au uzalla, dari tergelincir atau dikelincirkan. Au adlima au udlama, dari mendolimi atau didolimi. Au ajhala au yujhala alayya, atau dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Sahih Abi Daud, Sahih At-Tirmidzi dan yang selainnya. Nah, maka ikhwan, kalau kita ingin keluar kita ditolong oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, maka hendaknya kita berdoa dengan doa ini. Lebih-lebih keluar rumah untuk waktu yang cukup lama dengan safar, meninggalkan rumah. Maka ketika di luar rumah, tentu kita akan mengalami banyak kejadian-kejadian yang baik maupun yang jelek, yang kita senangi atau yang tidak kita sukai. Karena itu, dengan doa ini, insya Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan melindungi dan menjaga kita. Lebih-lebih di sini menunjukkan bahwa seorang Muslim, dia benar-benar memasrahkan dirinya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apapun yang terjadi padanya, dan dia mengharapkan perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apalagi di sini contohkan, Allahumma inni a'udzubika an azilla awdhal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau disesatkan orang. Nah, ya, au azilla awdhal, atau dari tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Au azlima awdlama, atau dari mendolimi orang lain atau didolimi. Au ajhala au yujhala, atau naam, dari berbuat kebodohan ataupun dibodohi oleh orang lain. Wallahu a'lam. Kita mohon kepada Allah, ya ikhwan, supaya Allah menjaga kita ketika kita safar. Kita sering mendengar orang ketika safar bawa uang banyak, ingin membahagiakan keluarganya di desa, di kampung halamannya, tapi tengah jalan ditipu, iya kan? Bahkan ada yang kemudian tidur, diracun atau dibuat pingsan sementara, kemudian dikuras hartanya. Nah, atau ada orang yang di jalan dirampok, seperti itu. Dan kejadian-kejadian ini adalah tentunya tidak kita inginkan. Namun kita tidak tahu jika kita keluar dari rumah apa yang akan terjadi. Karena itu sebelum itu semua terjadi, nah kita memohon dengan doa ini kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga kita, melindungi kita dari semua kejelekan-kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya ikhwani a'azzani wa a'azzakumullah, berdoa masih dalam masalah doa. Ya, disunahkan pula untuk berdoa dengan doa-doa safar. Naam, ketika naik kendaraan tentunya. Iya. Jadi kalau kita menaiki kendaraan, apa itu mobil, pesawat, sepeda motor, atau transportasi umum lainnya, maka kita disunahkan untuk berdoa. Seperti doa yang masyhur yang sering kita dengar, bahwa Rasulullah SAW biasa ketika naik kendaraan, beliau mengucapkan doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tarda. Dan seterusnya dari doa-doa yang cukup panjang, yang insyaallah perlu untuk dihafal. Ya. Karena itu ya ikhwan, doa ini. Banyak sekali kitab-kitab yang jelaskan tentang macam-macam doa yang disunahkan untuk kita baca pada waktu kita melakukan safar, khususnya ketika naik kendaraan. Silakan kita pelajari kembali doa-doa itu, atau kalau tidak hafal, kita bawa dan kita catat. Ya, nanti ketika naik di kendaraan kita buka, kita baca doa-doa tersebut, insyaallah taala, maka hal itu akan menjadikan kebaikan dan keberkahan di dalam safar yang kita lakukan tersebut. Nah, kemudian ya kawan, masih ada waktu insyaallah taala. Pada kesempatan ini kita sebutkan pula adab yang berikutnya, yaitu ke-12, yaitu disunahkan bagi orang yang safar untuk tidak melakukan safarnya itu secara sendirian. Artinya dia butuh, dia perlu adanya teman ketika melakukan safar tersebut. Nah, karena orang yang bersafar secara sendirian, dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti pada dirinya. Tapi kalau kemudian dia bersama dengan 2 orang, 3 orang, atau lebih banyak, maka tentunya insya Allah akan lebih bisa menjaga dirinya. Baik. Hal itu berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, dan banyak sekali dalam kitab-kitab hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara ratibun bil lailin wahdah." Seandainya seseorang mengetahui bahaya yang akan terjadi pada dirinya ketika dia sendirian, ya, seperti apa yang aku tahu, kata Rasulullah, niscaya tidak ada seorang pengendara pun yang menempuh perjalanannya pada malam hari secara sendirian. Lau ya'lamu an-nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sar raqibun bil lailin wahdah. Seandainya seorang mengetahui bahaya yang akan terjadi ketika dia sendirian, sebagaimana yang aku ketahui, kata Rasulullah, ma sar raqibun bil lailin wahdah. Niscaya tidak ada seorang pengendara pun yang menempuh perjalanan di malam hari secara sendirian. Nah, ya, mungkin ada yang mengatakan itu kan dulu di padang pasir, ya, yang jauh dari keramaian, tidak seperti sekarang. Nah, ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa. Nah, syariat ini berlaku secara umum. Apa yang dicontohkan Rasulullah adalah benar. Ya, nah kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah atau menjauhi apa yang dilarang Rasulullah, maka kita pun hendaknya mengamalkannya dalam rangka ketaatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang diucapkan benar. Ya, meskipun orang sekarang merasa dirinya mampu, ya, meskipun seorang merasa dirinya bisa melakukan meskipun sendirian, tapi hal itu menyelisih sunnah beliau. Karena itulah kalau kita bisa ingin baik dan selamat dan mendapatkan keberkahan dalam safar, maka usahakan kita bisa melakukannya tidak dengan sendirian. Ya, paling tidak berdua atau lebih banyak lagi bersama-sama, itu lebih memberikan keutamaan. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah menyatakan, "Ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani was-salasatu raqbun." Seorang pengendara adalah syaitan, dua orang pengendara adalah syaitan, dan tiga orang pengendara adalah kafilah. Kafilah adalah yakni orang yang benar-benar rombongan dalam perjalanan. Begitu. Nah, pengertian syaitan yang dimaksud di sini bukan maknanya bahwa orang itu disebut syaitan atau dianggap syaitan. Lah, bukan itu. Tapi maknanya sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, maknanya adalah bahwa dia adalah orang yang berbuat maksiat, artinya berdosa. Nah, karena tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bagusnya kalau kita safar rombongan, ya. Nah, kemudian yang lain lagi, ikhwan, termasuk dari adab safar ketika kita berombongan, maka hendaknya kita pilih salah seorang di antara rombongan tersebut menjadi amir safar, menjadi apa, pemimpin safar. Kenapa? Karena hal itu bisa lebih menyatukan kekuatan rombongan tersebut, lebih menegakkan atau bisa mendatangkan kesepakatan, dan juga lebih apa, menguatkan tujuan rombongan tersebut agar bisa mencapai maksud dan tujuan mereka dalam safarnya itu dengan sempurna, dengan baik, yaitu dengan adanya pemimpin rombongan yang ditunjuk, yang diangkat, yang di situ dihormati untuk menjadi pemimpin yang menentukan yang terbaik di dalam rombongan tersebut. Baik, kenapa? Karena Nabi SAW pernah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Kata Rasulullah, apabila tiga orang pergi dalam safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai amirnya. Iya. Jadi falyu'ammiru ahadahum, kata Rasulullah, hendaknya salah seorang dari mereka diangkat sebagai amir, sebagai pemimpin dalam safar. Nah, ini menunjukkan adab yang bagus. Artinya Islam mengajarkan kita supaya dalam rombongan saja perlu adanya amir, adanya pemimpin. Apalagi dalam rombongan yang lebih besar seperti kayak negara, bangsa, masyarakat, ya, lebih sangat membutuhkan adanya pemimpin yang harus dihormati, ditaati kebaikan-kebaikannya. Seperti itu. Maka di safar ini pun Rasulullah perintahkan kita hendaknya kita tunjuk salah satu dari rombongan yang alam safar itu adalah seorang pemimpin, ya, lebih khusus kalau dia seorang pemimpin yang saleh, berilmu agama yang baik, ahli ibadah, ahli taat, itu lebih bermanfaat bagi rombongan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib ya ikhwan, insyaallah akan kita sambung pada pembahasan berikutnya sebagai satu nasihat khususnya bagi antum semua atau kita semuanya yang insyaallah sebentar lagi akan melakukan safar atau melakukan perjalanan-perjalanan jauh, ya. Naam, dalam rangka untuk bersilaturahim atau berziarah atau berkunjung kepada kerabat-kerabat kita di kampung halaman kita, maka insyaallah dengan kita mempelajari dan mengetahui adab-adab semacam ini, maka insyaallah yang kita harapkan keberkahan. Keberkahan di dalam seluruh aktivitas hidup kita termasuk safar kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan nanti pada beberapa saat. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.